بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إخواتي في الله، حفظني وحفظكم الله، نواصل قراءتنا في أصول السنة. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله وسبق لنا، dan telah lalu pembahasan berkaitan dengan wujub as-sam' wa ta'ah lil a'immah, wajibnya mendengar serta mentaati pemimpin-pemimpin yang ada. Baik pemimpin tersebut seorang yang adil, amanah, menunaikan kewajiban-kewajibannya, ataupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim, tidak adil, tidak amanah, tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Begitu juga di antara bentuk ketaatan kepada wulatul umur adalah segala macam perkara-perkara yang berkaitan dengan perang, al-ghazw, begitu pula iqamatul hudud, wa qismatul fai', diserahkan pelaksanaannya kepada wulatul umur. Karena hal-hal yang seperti ini merupakan salahiyat waliul amr, termasuk wewenang dari waliul amr, sehingga tidak boleh seorang pun lancang untuk mengambil alih wewenang waliul amr dalam hal-hal yang seperti ini. Iqamatul hudud, menegakkan hukuman, begitu pula al-ghazw wal jihad, perang, berjihad, itu ditegakkan bersama pemerintah. Begitu pula daf'us sadaqat, penyerahan dan penyaluran as-sadaqat, ini juga waliul amrlah yang menentukan. Bahkan dalam masalah salatul jamaah bersama mereka, bersama al-a'imah, ini juga merupakan prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sebagiannya zalim, lalim, Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan terkenal siapa itu Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Beliau terkenal sebagai seorang yang suka membunuh, zalim. Namun bersamaan dengan kezaliman dan ketidakadilan beliau, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada satupun dari mereka yang menentang beliau, memberontak kepada beliau. Bahkan sholat pun, baik sholat Id, sholatul Jumu'ah yang dipimpin di zaman dahulu pada asalnya oleh para wulatul umur, para pemimpin-pemimpin yang ada. Sehingga mereka pun sholat di belakang para a'imah. Wa kullu hadha, dan setiap hal-hal yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pada hakikatnya mimbab tahqiqil ijtima', dalam rangka untuk merealisasikan persatuan kaum muslimin. Karena la syak bahwasanya persatuan kaum muslimin ini sangat dituntut dan disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya, semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan al-Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu terpecah belah. Maka di antara bentuk tahqiqul ijtima', bentuk perrealisasian persatuan antara kaum muslimin, adalah dengan mentaati waliul amr. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan atau kajian sebelumnya, di antara hikmah kenapa kita diwajibkan, diharuskan, bahkan itu merupakan prinsip kita untuk mentaati waliul amr, walaupun seorang yang zalim sekalipun, bermaksiat sekalipun, seorang yang fasik, kita tidak boleh memberontak dan menentangnya. Dikarenakan dengan persatuan ini, kaum muslimin akan menjadi kokoh. Musuh-musuh Islam, mereka akan segan, takut, dan bahkan berpikir berkali-kali untuk menyerang kaum muslimin ketika melihat kaum muslimin bersatu, kokoh, kuat, sehingga intervensi dari luar pun tidak akan terjadi ketika kaum muslimin kuat, kokoh, dan bersatu. Begitu pula di antara hikmah, di antara maslahat dari mentaati waliul amr, adalah dengan adanya waliul amr, yang namanya pelaksanaan hukum itu bisa ditegakkan dengan teratur, dengan baik. Maka ketika tidak adanya ketaatan kepada waliul amr, masing-masing orang main hakim sendiri. Orang-orang sudah tidak percaya dan tidak menyerahkan urusannya kepada waliul amr dalam masalah iqamatul hudud, penataan, pengaturan, dan yang semisalnya. Kita hal-hal ini tidak diserahkan kepada waliul amr, akan terjadi kekacau balauan. Masing-masing orang punya inisiatif, masing-masing orang punya ide, dan mereka akan menerapkan sendiri-sendiri. Sehingga lingkungan atau kemasyarakatan yang ada itu akan carut marut, tidak teratur dan tidak stabil. Berbeda halnya dengan adanya waliul amr yang mereka menentukan, mengatur, sehingga betul-betul menjadi baik. Begitu pula dalam pelaksanaan al-hudud, kama sabak, pelaksanaan hukum ini akan menjadi teratur. Berbeda halnya ketika masing-masing orang main hakim sendiri. Ketika ada pihak yang melakukan keboliman kepada yang lainnya, entah itu dengan mencuri, membunuh, atau pelecehan, menuduh seorang melakukan zina, menjatuhkan dan merobohkan kehormatan serta kredibilitas seseorang. Ketika tidak ada waliul amr yang menindak tegas orang-orang yang berbuat zalim, tidak adanya waliul amr, orang-orang yang seperti ini, yang berbuat lalim, berbuat kezaliman kepada yang lainnya, ini akan merajalela. Akan muncul istilah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang menguasai. Sehingga tidak terjadi keteraturan. Berbeda halnya ketika ada waliul amr yang menentukan aturan dan menegakkan hukum. Maka orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sekalipun, ketika mereka dizalimi, ketika mereka dianiaya, ketika mereka diambil haknya, mereka bisa menyampaikan dan melaporkan hal ini kepada waliul amr, sehingga diproses secara hukum dengan teratur, dengan baik. Sehingga orang-orang yang lemah sekalipun merasa aman ketika kepemerintahan atau pemerintahan ketika itu kuat, hukum diterapkan dengan kuat. Dan maslahat ini atau sistem ini, sistem pemerintahan yang kuat, betul-betul ditaati dengan baik, Ini akan menjadikan al-amnutam, munculnya keamanan, stabilitas, dan yang semisalnya. Maka ini di antara maslahat yang timbul, yang akan ada ketika ketaatan kepada waliul amr itu dilaksanakan dengan baik. Dan ini di antara sekian maslahat-maslahat yang ada. Khulasahnya, intinya, ketaatan kepada waliul amr itu akan memunculkan dan menimbulkan maslahat yang lebih besar, yang lebih agung. Walaupun di sana mungkin ada kemudaratan, ada mafsadah, ada kerugian, ada efek samping dari hal tersebut, yang ketika ditimbang secara syariat itu lebih akal, lebih sedikit. Lebih sedikit ketimbang seorang tidak ada waliul amr. Atau adanya waliul amr namun tidak ditaati. Tidak dilaksanakan hak-haknya. Coba kita bayangkan ketika waliul amr itu sudah tidak dipercaya, dihasut masyarakat untuk membenci waliul amr. Bagaimana hal yang terjadi? Demo di mana-mana, penjarahan, pembakaran, orang main hakim sendiri, terjadi kerusuhan, dan yang semisalnya. Itu ketika pemerintahan itu lemah, akan adanya penggulingan, peperangan, dan yang semisalnya dari mafsadah-mafsadah yang timbul. Sebagaimana hal ini kita lihat sejak di zaman dahulu atau bahkan kita pernah merasakannya. Nah. Sehingga penerapan prinsip ini walaupun ada kita katakan mudaratnya, maka mudaratuhu aqal. Mudaratnya aqal. Walaupun kita melihat kezaliman, kelalaian, ketidakadilan dari waliul amr, ini lebih akal mafsadahnya ketimbang kita yunazi'ah. Kita memberontaknya, kita menentangnya. Nah, maka sekali lagi, ini adalah prinsip yang diajarkan oleh a'immatuna berkaitan dengan muamalah kita terhadap pemerintah. Dan ini diantara hikmah atau maslahat yang ada, yang muncul, dan yang diinginkan di dalam syariat untuk direalisasikan ketika kita menerapkan prinsip ta'at wulatil umur. Nah, dan hal ini perlu kita camkan baik-baik. Terutama di zaman-zaman sekarang ketika banyak kelompok, banyak partai, banyak personal, sangat haus sekali dengan yang namanya kekuasaan. Sangat haus sekali dengan yang namanya kepemimpinan. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk menggulingkan pemerintah yang ada. Dengan dihasut, dengan disebarnya berita-berita yang walaupun mungkin benar, walaupun mungkin realita, tapi efeknya akan berimbas jelek. Ketika itu disebarkan, ketika itu diflorkan. Oleh karena itu, dalam babun nasihat ketika seorang itu berusaha menasihati waliul amr, tidak dengan cara, tidak dengan metode, tidak dengan jalur, diflorkan secara umum, di media masakan, dilihat oleh setiap orang, bisa diakses oleh setiap orang, karena yang seperti ini akan merobohkan, akan menimbulkan ketidakpercayaan dan kebencian masyarakat kepada waliul amr. Dan ini mafsadah yang besar, akan merenggangkan prinsip taat wulatil umur. Walaupun berita tersebut, walaupun apa yang memang diinfokan itu adalah sesuatu yang benar sekalipun. Nah, kata Rasulullah SAW, "Man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdiha alaniyah wal ya'khud biyadih fa in qabila fadhak wa illa faqad adda ma alaihi." Kata Rasulullah SAW menjelaskan bentuk nasihat kepada waliul amr, metode dan cara kita menasihati pemerintah. Barang siapa yang melihat atau memiliki nasihat kepada pemerintah, memiliki kritik, memiliki saran, memiliki masukan, atau ingin membenahi hal-hal yang tidak benar yang dia ketahui dan dia betul-betul mendapatkan berita yang valid terhadap hal tersebut, fala yubdiha alaniyah, maka jangan difloorkan secara umum, jangan difloorkan di mimbar, jangan difloorkan di jalan-jalan, jangan difloorkan di media massa, walaupun itu benar sekalipun, walaupun apa yang dilakukan oleh waliul amr kita itu adalah sebuah kesalahan, namun jangan difloorkan. Karena apa? Efek dan mudharatnya jauh lebih berbahaya. Itu akan memunculkan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada waliul amr. Sehingga prinsip ta'atul ulatul umur, ketaatan kepada waliul amr ini akan mulai merenggang. Kenapa? Sudah mulai muncul benih-benih ketidakpercayaan. Muncul benih-benih kebencian kepada waliul amr. Nah, namun kata Rasulullah SAW, metodenya waliyakhud biyadi, hendaknya dia pegang tangannya secara empat mata, dengan baik, dengan bahasa yang lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Musa ketika menasihati Firaun. Yang notabene Firaun jelas adalah pemimpin yang zalim, kafir. Jelas pemimpin yang paling jahat ketika itu. Suka membunuh, haus darah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia pemimpin. Namun dia adalah sultan ketika itu. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbingkan Nabiullah Musa untuk memberikan nasihat kepada Firaun ketika itu, walaupun dia kafir, dia zalim, dia suka membunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa wa Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Maka sampaikan, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang baik, yang bagus, yang halus. Ini kepada Fir'aun, jelas-jelas pemimpin yang tidak diragukan lagi kekafirannya, tidak diragukan lagi kebolimannya, tidak diragukan lagi kejahatannya, bengisnya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Musa untuk memberikan nasihat kepadanya, faqula lahu qulan layyina, sampaikanlah kepadanya dengan ucapan yang lembut, baik, bagus, santun. Karena apa? Dia adalah seorang pemimpin, dia punya kekuasaan, dia punya martabat, dia punya jabatan. Dia lebih tinggi posisinya dari sisi kepemimpinan. Dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang amir. Maka ketika ingin memberikan nasihat, maka sampaikan dengan baik. Apalagi pemerintahnya masih muslim, walaupun terjatuh di dalam sebagian ma'asi. Maka tidak dengan cara teriak-teriak, tidak dengan cara orasi di bundaran HI, tidak dengan cara di mimbar, tidak di lapangan, tidak di jalan, bukan seperti itu. Ini bukan bimbingan syariat kita ketika memberikan nasihat kepada pemerintah. Kenapa? Karena dengan sikap lembut seperti ini diharapkan nasihat ini lebih bisa dimasuki, diresapi. Dengan metode ini diharapkan metode yang lembut kepada waliul amr, penyampaian nasihatnya ini akan lebih bisa diterima. Berbeda halnya ketika seorang yang punya kedudukan yang secara posisi itu lebih tinggi daripada kita, kita sampaikan nasihat dengan cara tidak sopan, dengan kasar, dengan seakan-akan menginjak-injak martabatnya. Tentunya nasihat tersebut, wa in kana haq, walaupun betul sekalipun, akan susah untuk menerima. Kenapa? Orang yang bermartabat diinjak-injak kedudukannya, direndahkan, dia tidak mendapatkan haknya untuk diagungkan dan dimuliakan. Dan ini merupakan tabiatul insan, tabiatnya manusia seperti itu. Ketika dia punya kedudukan, dia punya martabat, dia punya jabatan, dia posisinya lebih tinggi daripada yang lain, ketika ada orang yang menyampaikan nasihat kepadanya, berat untuk dirinya menerima nasihat ketika nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang kasar dan merendahkan dirinya. Jangankan pemerintah yang jelas-jelas punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya martabat. Kita saja yang mungkin masyarakat sipil, rakyat biasa, kalau ada orang memberikan masukan kepada kita, walaupun masukannya sebetulnya baik, betul, tapi caranya pun tidak baik, dengan marah-marah, dengan merendahkan, atau bahkan dengan menghina, ini akan sulit untuk kita masuk. Bahkan kita terkadang akan meresponnya dengan emosi pula. Apalagi nasihat tersebut disampaikan kepada waliul amr. Tentunya kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, tidak dengan sopan, tidak dengan memperhatikan derajat dan martabat seorang pemimpin tadi, ini akan susah diterima. Maka ini bimbingan syariat di dalam memberikan nasihat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in qabila fadak, apabila dia terima nasihat tersebut, fadak, maka itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Nasihat tersebut diterima dengan baik. Maka kritikan, masukan atau nasihat yang ingin kita sampaikan kepada mereka apabila diterima dengan baik, fadak, maka tentu jelas ini yang kita harapkan akan membawa perbaikan, akan membawa maslahat kepada masyarakat secara umum, karena pemerintahnya menerima nasihat, kedepannya akan jadi lebih baik, mengatur dan melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Wa illa, kalau tidak sekalipun, nasihat tersebut tidak diterima sekalipun, kita sudah berusaha, kita sudah menyampaikan, kita sudah memberikan kritikan kita dengan baik, dengan lembut, tapi ternyata ditolak, atau bahkan tidak dibaca, atau bahkan tidak digubris sama sekali, maka sudah tidak ada kewajiban lagi. Faqad adda ma'alaihi, maka sungguh kata Rasulullah SAW, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Artinya, kalau sudah disampaikan, tidak diterima, ya sudah. Dia sudah melaksanakan kewajibannya. Sudah tidak ada cara lain. Ini sudah maksimal. Sehingga tidak perlu adanya yang namanya pemberontakan, pembakaran, pengerusakan fasilitas dengan alasan kalau tidak seperti ini, suara kita tidak akan mungkin didengar oleh pemerintah. Kalau tidak kita demo, kalau tidak kita unjuk rasa, kalau tidak kita melakukan bentrok dan aksi, mana mungkin suara kita akan didengar. Maka harus dengan cara yang seperti ini, harus dengan tegas, harus dengan lantang. Seakan-akan nasihat mereka dengan cara seperti itu akan lebih diterima. Justru dengan cara-cara seperti itu malah lebih tidak akan diterima. Nah, adapun semisal diterima sekalipun, cara dan metode tersebut diterima sekalipun, efek buruknya jauh akan lebih besar. Dengan cara seperti itu masyarakat akan mengira, masyarakat akan menganggap, oh berarti kalau kita pengen suara kita didengar harus demo, harus berontak, harus melakukan aksi, harus membakar ini, membakar itu. Akhirnya jadi ikut-ikutan, jadi kerusuhan, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai terus tumbuh-tumbuh dan tumbuh, muncul kebencian dan munculnya ketidaktaatan kepada waliul amr. Nah, sehingga dari situ persatuan sulit untuk direalisasikan. Negara akan menjadi lemah. Nah, tayib, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Ushuli Sunnah. Kita baca ucapan beliau. Rahimahullahu ta'ala, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala limamu Ahmad. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِالرِّضَى أَوْ بِالْغَلَبَةِ فَقَدْ شَقَّ هَذَا الْخَارِجُ عَصَى الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفَ الْآثَارَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير سنة والطريق. Kata Imam Ahmad menjelaskan tentang hukum orang yang melakukan khuruj, pembangkangan atau pemberontakan kepada waliul amr. Apa hukumnya mereka? Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin dari pemimpin-pemimpin muslimin dalam keadaan masyarakat ketika itu sudah berkumpul untuk bersatu di atas pemerintah tersebut dan mengikrarkan kepemimpinannya dengan cara apapun, dari sisi manapun, baik dengan ridho, masyarakat ridho dengan diangkatnya pemimpin tersebut, au bil ghalabah, atau bahkan pemerintah tersebut naik dengan cara melengser atau menggusur atau menghancurkan pemerintah yang sebelumnya, bil ghalabah. Namun ketika dia sudah menjadi pemimpin, walaupun dengan cara yang salah sekalipun, tetap diwajibkan untuk mentaatinya. Ketika statusnya sudah menjadi pemimpin, sudah memegang tonggak kekuasaan. Maka barang siapa yang keluar dari pemimpin, dengan cara apapun pemimpin tersebut mendapatkan kepemimpinannya, maka kata al-mu'allif atau kata Imam Ahmad, faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin. Maka sungguh dia telah memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi athar-athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in matal khariju alaih, dan barang siapa yang meninggal dari orang-orang yang khuruj, yang menentang keluar dari ketaatan kepada waliul amr, maka meninggalnya adalah dengan cara meninggal jahiliyah. Dia meninggal dengan cara jahiliyah. Meninggal di atas kejahiliahan. Wala yahillu qitalu sultan, dan tidak boleh, tidak halal untuk memerangi pemimpin. Tidak pula memberontaknya. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, melakukan perang kepada sultan ataupun menentang, memberontak sultan, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi' ahli bid'ah, ala ghairi sunnah wa tariq, tidak di atas sunnah dan jalan yang lurus. Maka pada fakrah ini, pada paragraf ini, Al-Imam Ahmad setelah pada pembahasan-pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang kewajiban untuk kita, kaum muslimin secara umum, mentaati pemerintahnya, maka beliau menjelaskan hukum orang yang menentang, hukum orang yang keluar dari ketaatan waliul amr. Yaitu bahwasanya dia adalah seorang mubtadi'un, seorang mubtadi', ahli bid'ah. Kenapa? Karena menyelisihi athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan memerintahkan untuk kaum muslimin bersatu dan berkumpul bersama imamnya, mentaati pemimpinnya, walaupun dalam kondisi pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim lagi lalim. Dalam kondisi apapun pemimpin tersebut, baik dia orang yang amanah, soleh, baik, ataupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang jahat. Begitu pula, cara untuk dia mendapatkan kepemimpinannya, baik itu dengan cara yang baik, yang halal, yang syariat, yang masyru', atau dengan cara yang diharamkan sekalipun. Dengan cara yang diharamkan sekalipun. Dengan diridhoi oleh masyarakat yang ada, ketika dia dibaiat, diangkat menjadi pemimpin, masyarakat ridho. Masyarakat sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin. Ima dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Ataupun dengan musyawarah dari ahlul aqli wal ahd. Orang-orang yang memiliki kepentingan, orang-orang yang memiliki urusan dalam masalah ini. Lahur ra'i. Dia memiliki kompetensi untuk memilih siapakah yang berhak untuk diangkat menjadi pemimpin setelahnya. Tidak setiap masyarakat, tidak dengan cara setiap orang itu memilih pilihannya masing-masing, atau yang istilah sekarang dengan pemilu. Tidak. Ini bukan cara yang syar'i. Cara yang syar'i adalah ketika seorang pemimpin dipilih oleh majelis-majelis dari orang-orang yang memang merupakan orang berkepentingan. Orang yang betul-betul memiliki pendapat, memiliki kekuatan untuk melihat kondisi negara. Baik itu dari kalangan militernya, atau orang-orang yang melihat dari sisi ekonomi, ataupun yang lainnya. Dia melihat manakah orang yang paling pantas untuk diangkat untuk mengatur hal-hal ini. Dia memilih orang-orang yang sekiranya kompeten, yang paling pas, yang paling aliyak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Tidak semua orang memilih, tidak semua orang diberikan hak untuk memilih siapa pemimpinnya. Itu bukan cara Islami. Karena orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti kondisi itu tidak diambil musyawarahnya, tidak diambil pendapatnya. Yang berpendapat, yang memilih, yang memusyawarahkan adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi, kepentingan, dan bisa menilai siapakah yang layak ataukah tidak. Bukan sembarang orang boleh memilih pemimpinnya. Walaupun dia tidak tahu kondisi, orang yang jahil, orang yang bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Kemudian dia diberikan pilihan, diberikan hak suara. Ini bukan metode syar'i. Ataupun dengan cara yang tidak syar'i sekalipun, dengan ghalabah atau yang semisalnya, dengan cara melengsarkan pemimpin yang sebelumnya, al-muhim ketika dia sudah menjadi pemimpin, tidak boleh bagi seorang untuk melengsarkannya. Tidak boleh untuk seorang melakukan khurud ala wulatil umur. Wal adillatu fi dzalika katsirah, dan dalil-dalil terhadap hal tersebut sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sam'u wa ta'ah 'alal muslim fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Kewajiban untuk mendengar dan taat bagi seorang muslim dalam hal-hal yang dia sukai ataupun dia tidak suka, dia tidak cocok sebetulnya. Dia punya pendapat lain. Dia punya gagasan yang mungkin menurut dia lebih brilian, yang lebih pas dibanding kebijakan pemerintah yang ada yang diterapkan. Maka ketika itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, tetap wajib untuk ditaati. As-samu wa ta'alal muslim fi ma'ahab wa gari. Dalam setiap perkara yang walaupun dia itu sukai, cocok, setuju dengan keputusan pemerintah tersebut, selaras dengannya, atau fi makari, sesuatu yang dia tidak suka, tidak cocok, menurut saya ini kurang pas, menurut saya harusnya tidak seperti ini, menurut saya harusnya seperti itu. Selama hal tersebut, kebijakan tersebut, tidak bertentangan dengan syariat. Hanya sebatas masalah kalau kita bilang teknis saja. Dalam masalah birokrasi yang mungkin menurutnya ini terlalu ribet, ini enggak cocok, harusnya seperti ini, seperti itu. Tapi itu menjadi keputusan, itu menjadi aturan, itu menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan di pemerintah ketika itu. Maka dia wajib untuk mendengar dan mentaatinya. Mendengar dan mentaatinya. Selama apa yang diperintahkan itu tidak melanggar syariat Allah. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yu'mar bi ma'siyah," selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. "Fa idza umira bi ma'siyah," namun apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, "fala sam'a wala ta'ah," maka dia tidak mendengar dan mentaatinya. Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanza'anna yadan min ta'atih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, perhatikan, barang siapa yang dia memiliki wewenang kekuasaan menjadi seorang waliul amr, dan dia menyaksikan seorang waliul amr tadi melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, ini tidak betul, ini maksiat, ini misalnya tidak benar, kok korupsi, kok kong kali kong, kok seperti ini sistemnya, terkandung seperti ini, terkandung seperti itu dari keharaman-keharaman Allah. Dia melihat, dia menyaksikan, dan dia tahu hal tersebut. Kok dia melihat, kenapa justru gembong-gembong penjahat narkoba, begal yang semisalnya malah dipelihara oleh pemerintah misalnya untuk menaikkan bintangnya, untuk menaikkan jabatannya. Nah, dia melihat kemungkaran tersebut dibiarkan dan dipelihara. Contohnya seperti itu. Falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka dia benci apa yang dia lakukan dari kemaksiatan tersebut. Dia tidak sepakat. Seorang mukmin wajib untuk membenci dan tidak sepakat dengan kemaksiatan tersebut. Ini penyelewengan. Ini adalah kemaksiatan. Ini tidak seharusnya seperti itu. Korupsi, penyelewengan, memelihara orang yang berbuat zalim dan yang semisalnya. Namun kata Rasulullah SAW, wala yanza'anna yadan min ta'atih. Namun jangan sekali-kali dia melepas ketaatan darinya. Artinya tetap dia dianggap sebagai waliul amr. Nah, tidak boleh untuk diperontak sekalipun. Maka hadis ini sharih, jelas menerangkan bahwasanya ketika kita walaupun melihat ketidakadilan atau penyelewengan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang waliul amr, tidak boleh sekalipun bagi kita untuk melakukan khuruj. Walaupun kita wajib dari sisi yang lain, yang pertama untuk membenci kemaksiatan tersebut. Kita tidak setuju, kita tidak sepakat, dan kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Kita tidak mengikutinya dalam perkara tersebut. Yang kedua, untuk tidak mentaatinya. Nah, ketika seorang amir, seorang pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu misalnya, tidak boleh untuk memelihara jenggot, harus potong, harus dipangkas. Maka kita tidak taati hal tersebut. Atau seorang wanita misalnya, tidak boleh untuk berpakaian dengan pakaian-pakaian yang mungkin dianggapnya terlalu ekstrim. Pakai cadar, jangan. Pakaian yang biasa saja. Ketentuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seorang wanita. Maka tidak ditaati. Tidak ditaati pemerintah atau atasan tersebut. Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa an abi man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi fa innahu man faraqa al-jama'ah shibran famat illa mata maitatan jahiliyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, dia benci, kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, dia lihat, dia saksikan, dan dia tidak setuju, tidak sepakat, dia benci. Falyasbir alaihi, maka tetap untuk dia bersabar. Ya, bersabar. Yakni tidak memberontaknya, tidak melengsarkannya, tidak menjatuhkannya. Nah, bukan maksud sabar di sini kita terbawa arus kita mengikuti kemaksiatannya, tidak. Maksud sabar di sini adalah bersabar untuk tidak memberontaknya. Bukan maksudnya ketika bersabar terhadap jarud zalim, jar al-amirud zalim, kejahatan atau kejelekan seorang amir yang berbuat zalim, kita sepakat, kita mengikutinya, kita ikut sistemnya. Ketika itu maksiat, maka tidak dilaksanakan, tidak kita ikuti dan kita tinggalkan kemaksiatan tersebut. Namun dari sisi ketaatan, tetap kita anggap dia sebagai pemimpin kita, pemerintah kita yang wajib ditaati dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Nah, kata Rasulullah SAW setelahnya, fa'innahu man faraqa al-jama'ah. Karena barang siapa yang meninggalkan dan berpisah dari jamaah, dari persatuan yang ada, persatuan antara kaum muslimin, masyarakat umum dengan pemerintahnya, dan dia memisahkan diri dari jamaah tersebut, shibron, walaupun satu jengkal sekalipun, famat, kemudian dia meninggal, illa mata maitatan jahiliyah, kecuali dia meninggalnya dalam kondisi meninggal jahiliyah. Artinya dia berada di dalam perilaku dan akhlak jahiliyah. Perilaku dan akhlak jahiliyah. Maka dari sini, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, di antara yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasanya perangai memberontak kepada pemerintah itu adalah perangai-perangai jahiliyah. Maka kita sebut orang-orang khawarij yang mereka sering suka memberontak kepada pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, menyebarkan aib-aibnya di hadapan khayala umum, walaupun itu benar sekalipun, walaupun itu valid sekalipun, mereka adalah orang-orang yang ketika meninggal, mata maitatan jahiliyah. Mereka meninggal dengan meninggalnya orang-orang jahiliyah. Dan mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang melaksanakan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah, mereka adalah orang-orang yang ab'adun nas an syariatillah. Mereka adalah orang yang paling jauh dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La siyama khawarij hadal asr. Lebih-lebih lagi orang-orang khawarij di zaman sekarang, terutama yang menghidupkan pemikiran khawarij di zaman sekarang, Sayyidah Qutb, yang mengumpulkan berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran kufur dikumpulkan dalam satu kitabnya, buku-bukunya. Pertama dalam kitab Rilalul Quran. Selain dia menghidupkan manhaj khawarij, manhaj dan prinsipnya orang-orang khawarij, dia juga bahkan tidak semata-mata itu mengumpulkan pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran-pemikiran sesat. Sehingga khawarij min qabl, orang-orang khawarij di zaman dahulu ahsan wa afdal min khawarij hadzal asr. Lebih bagus, lebih afdal, lebih mulia dibanding orang-orang khawarij di zaman sekarang. Nah, orang-orang khawarij di zaman dahulu memiliki wara', memiliki ibadah. Bahkan mereka memiliki prinsip barang siapa yang terjatuh di dalam dosa besar, dia kafir, sehingga mereka betul-betul berhati-hati dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun mereka berada di dalam kejahiliahan atau kebodohan. Namun khawarij di zaman sekarang, mereka adalah orang-orang yang katanya menerapkan syariat Allah, menegakkan khilafah, tapi pada diri mereka sendiri, mereka adalah orang yang paling bodoh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengerti ajaran akidatul tauhid, tidak mengerti bahkan sholat yang benar, tidak mengerti syariat Rasulullah SAW dalam abwabul fiqih, tidak mengerti bagaimana bimbingan Rasulullah SAW dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah jual beli. Mereka adalah orang yang paling bodoh dalam masalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Walakin yudhhiruna, namun mereka menampakkan diri mereka seakan-akan mereka adalah ahlul ibadah. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, orang-orang yang cara berpikirnya picik, dungu, bodoh, tidak punya ilmu. Dan umurnya muda-muda. Orangnya berangasan, kalau bahasa Jawanya mohon maaf. Orangnya emosian. Kita lihat orang-orang Khawarij yang sekitaran kita saja modelnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita kaji, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.